Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ada faedah ya, yang sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, lafaz tawassul itu lafaz yang umum. Disebutkan dalam kitab Mu'jamut Tauhid yang ada di sini. Jilid 1 halaman 611. Yang saya sebutkan bahwasanya di kalangan para ulama mereka menyebutkan lafaz tawassul itu lafaz yang umum. Ada faedah dari Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman dalam kitab bantahan beliau terhadap Ibnu Jirjis, Daud bin Ibnu Jirjis. Kata Syekh Abdul Latif, inna lafzat tawassul soro mushtarokan. Sesungguhnya lafaz tawassul itu menjadi lafaz yang mustarok. Fa'ubadul kubur yutliquna tawassul alal istighatha bighairillahi wa du'aihi ragban wa rahaban. Para penyembah kubur menggunakan lafaz tawassul tersebut untuk mana beristighatha kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah dengan penuh harapan dan rasa takut. Jadi ketika yang dimaksudkan oleh ahlul kubur, kuburiyun, mereka mengatakan kami bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh, atau bertawassul kepada orang-orang soleh, itu maknanya mereka berdoa atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wadzabh wan nadhar dan yang semisalnya. Adapun kata beliau, wa ahlul ilmi, adapun para ulama, yutliquna alal mutaba'ah wal akhdhi bis sunnah. Adapun para ulama ketika menyebutkan lafaz tawassul, maka yang diinginkan adalah mutaba'ah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fayatawassaluna ilallahi bima syara'ahu lahum minal ibadat. Sehingga mereka bertawassul kepada Allah dengan segala sesuatu yang Allah syariatkan dari ibadah tersebut. Makanya ketika disebutkan lafaz tawassul atau lafaz wasilah dalam Al-Quran, maka yang diinginkan adalah al-qurbah, ibadah. Ulaikal ladzina yad'una rabbahum wa yad'unahu ragba, gimana ya ini? Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, sebelumnya ulaikal ladzina yad'una rabbahum ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah yabtaghuna ilaihil wasilah. Ya, al wasilah di situ dimaknakan al qurbah, kan para ulama menafsirkannya kan, sehingga itulah yang ma'ruf di kalangan di ketika disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadza huwa tawassul fi 'urfil Qur'ani was sunnah. Inilah tawassul yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa minhum, di antara mereka, di antara para ulama, man yutliquhu 'ala su'alillahi wa du'aihi bi jahi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam aw bi haqqi 'abdihi shalih. Dan di antara mereka, di antara kalangan para ulama, ada orang yang menggunakan istilah tawassul ini adalah dengan makna meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan perantara kedudukan nabi atau haknya nabi atau haknya orang saleh, au bi ibadihi salihin, atau dengan hamba-hamba saleh. Hadza wal ghalib 'indal itlaq fi kalamil mutaakhirin. Ini yang dominan, yang seringnya ketika diitlakkan pada kalam al-mutaakhirin, Kas-Subki wal Kistolani wa Ibnu Hajar Al-Haitsami. Ibnu Hajar Al-Haitsami. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, ada dua. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif rahimahullahu taala. Ringkasnya apa yang disebutkan sama beliau, orang-orang kuburiyun punya syubhat bahkan bolehnya bertawassul dengan kedudukan, berdalil dengan hadis ar-rajul ad-dharir yang kemarin kita baca itu, disebutkan di sini ya bantahannya, hadis tersebut sahih namun dibawa kepada pengertian bolehnya bertawassul dengan jahu nabi, yaitu dengan kedudukan orang-orang soleh, itu tidak bisa dipakai. Alasannya di situ bukan tawassul namun talabus syafa'ah kepada rasul dalam keadaan rasul masih hidup, karena lafaz konteks hadisnya dia minta kepada Rasulullah SAW agar rasul berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya dia, yaitu butanya dia. Kemudian rasul mengajari, sehingga yang diinginkan di situ adalah sebenarnya dia minta syafaat, minta bantuan rasul agar rasul berdoa. Namun rasul mengajari sebuah doa di hadapan beliau. Kemudian ada tanbih juga yang disebutkan oleh para ulama, ketika mereka para ulama melarang bertawassul dengan jahun nabi atau al-jah, jatuh kedudukan posisi dia, kedekatan dia dengan Allah SWT tersebut, bukan berarti mereka para ulama mengingkari kedudukan para nabi atau kedudukan orang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang kita baca dari keterangan yang kemarin ya, di ta'liq yang halaman 60 pada lafaz, dia menyatakan Allahumma, itu kan laki-laki itu kan buta, datang kepada Nabi SAW, fa innal a'ma qad talaba minan nabi SAW ayyad'uwa lahu, orang buta itu minta dari Nabi agar Nabi berdoa untuk dia, bi ayyaruddallaha alaihi basarahu, agar Allah SWT mengembalikan pandangannya, menyembuhkan penyakitnya. Faqala lahu, lalu Rasul mengatakan, in syi'ta sabarta, kalau engkau ingin sabar, ya sabar saja. Wa in syi'ta da'utu laka, kalau engkau ingin sembuh, ya aku doakan. Faqal, lihat dia mengatakan, bal ud'uhu, bahkan berdoalah. Ini menunjukkan jelas dia minta doa dari Rasul kan. Lalu Rasul faqal, lalu Rasul fa'amarahu ayyatawaddu'a wa yusalli rak'atain, Rasul memerintahkan dia berwudu dan sholat 2 rakaat. Wa yad'u wa yaqul, dia mengatakan Allahumma inni as'aluka binabika nabiyur rahmah. Nah, yang di sini yang dijadikan dalil sama mereka tadi. Pernyataan dia, Allahumma inni as'aluka binabika nabiyur rahmah. Ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan kedudukan nabimu, nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inni atawajjahu bika, sesungguhnya aku mendekatkan diri, inni atawajjahu bika ila Rabbi, sesungguhnya aku mendekatkan diri kepada Rabbku dengan perantara engkau. Fi hajati, di dalam memenuhi kebutuhanku. Maksudnya sesungguhnya aku menuju menginginkan Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi kebutuhanku bika. Adalah bikanya tadi. Itu kan tawassul kan? Hadhihi, kebutuhanku ini, liyaqdiyaha, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhinya, menunaikannya. Kemudian dia mengatakan lagi, Allahumma fasyafi'hu fiyya, Ya Allah, berikanlah syafaat kepadanya untukku. Makanya di sini disebutkan fahadat tawassul bidu'ain Nabi SAW wa syafa'atihi. Sebenarnya tawassul ini adalah bertawassul dengan doa Nabi dan syafaatnya Nabi. Nah itu tadi. Jadi dia itu bukan sebenarnya, jadi gambarannya itu Rasul itu ada di hadapan dia. Dia itu cuma mengungkapkan, sebenarnya dia tidak berdoa. Ya, cuman lagi gambaran. Nah, Darli ini nih. Antum berdoa, ada anak. Antum ngomong, ya Allah. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini minta kepada engkau dengan perantara bahasa kitanya agar ustadz ini mendoakan untukku gitu loh. Aku sengaja mengharap kepada engkau ya Allah agar engkau menyembuhkanku dengan perantara doanya ustadz ini tadi. Tolong kabulkanlah doanya supaya dia, ya seperti itulah, semakna seperti itu. Jadi bukan dia itu minta tawassul, tapi dia itu nyampaikan, mengeluhkan kondisi dia yang dia ini tadi minta doakan sama Rasulullah SAW. Difahami? Makanya di sini disebutkan, di buku yang kita miliki, fahadat tawassul bidu'ain Nabi SAW wa syafa'atihi wa da'alahu Nabi SAW. Lalu Nabi mendoakan. Walihada qol, oleh karena itulah, dia menyatakan fasyafi'u fiyah, berikanlah syafaat kepadanya untukku. Fasa'alallaha ayat ayakbala syafa'ata rasulhi fihi, dia meminta syafaat, minta kepada Allah agar Allah menerima syafaat rasulnya pada dirinya. Wahuwa du'a'uhu, yaitu doanya rasul tadi kepada dia. Disebutkan di buku yang Mujamu Tauhid ini ya, agak lebih gamblang lagi maknanya, kata pada lafad diperetel sama dia, wa istidlaluhum hadha batilun, pendalilan mereka yang berbolehnya bertawassul dengan kedudukan Nabi ini, Nabi sudah meninggal Nabi sudah meninggal, kita pembahasan Nabi sudah meninggal kan. Dia mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu yang mulia di sisi-Mu, ya Allah, angkatlah wabah corona ini, ya Allah. Atau dengan orang soleh misalkan, ya Allah, sesungguhnya dengan kemuliaan orang-orang soleh, disebutkan orang-orang soleh ini tadi, angkatlah wabah ini tadi. Atau yang istilah apa? Tawassalna, itu kan sama kan? Tawassalna bi bismillah, itu benar, tawassul dengan nama Allah kan memang dibolehkan kan? Wabil hadi kan tak boleh. Wabil hadi rasulillah, wa kullil mujahidillah. Bertawassul dengan Nabi yang sudah meninggal, tawassul dengan dia ini tak minta, sebenarnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kedudukan ini tadi, kedudukan orang-orang soleh dari kalangan Ahlul Badar. Ya. Kalau nyanyikannya kan lemak, dengar ya. Sambil ada di ketuk-ketukan itu tadi kan. Ya. Nah, disebutkan. Idil kisah, dikarenakan kisah. Yufham minha annal a'ma innama ja'a ila Nabi SAW liyad'u'alahu. Dikarenakan kisahnya itu, yang difahami darinya, orang buta itu datang kepada Nabi untuk Nabi berdoa kepadanya. Wadhalika fi qawli ud'u'allaha ayyu'afiyani. Kalau di sini lafadnya, yu'afiyani. Oleh sebab itu, pada lafadnya ada, ya, berdoa engkau kepada Allah, agar Allah menyembuhkan aku. Makanya Rasul mengatakan, in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Fa qala al-a'ma fad'u. Orang buta tadi ngomong, doalah. Jadi yang diinginkan sama dia tuh Nabi berdoa. Kemudian pada lafaz disebutkan lafaz Allahumma syaffa syafi'hu fiyya. Maknanya Allahumma iqbal syafa'atahu fi ayyi. Fi ayyin iqbal du'ahu. Maknanya ya Allah terimalah syafa'atnya fiyya padaku. Ai iqbal du'aahu, terimalah doanya. Syafa'an itu mana doa. Kata penulis buku ini, wa hadza la yumkin hamlu 'ala tawassul al-bid'i ka tawassul bil jahl wa nahwihi. Ini tidak mungkin dibawa kepada pengertian tawassul dengan perkara yang bid'ah seperti tawassul dengan kedudukan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa hadzal jumlah pada lafaz wa syafi'hu fiyya wa hadzal jumlah wahdaha hujjatun qati'ah. Ini saja jumlah yang sudah menjadi hujjah, pemutus, penghantam ala anna hamlal hadis ala tawassul bidzat batilun. Membawa pengertian hadis tersebut akan kebolehan bertawassul dengan zatnya orang-orang soleh itu batil. Tidak bisa. Ringkasnya yang dijadikan dalil bagi mereka bolehnya tawassul kepada orang-orang soleh yang sudah mati, itu tidak bisa dibawa dari hadis ini tadi. Karena ini sebenarnya bukan minta tawassul, tapi dia minta doakan langsung kepada Rasul. Kemudian kita lanjutkan. Jelas ya, adapun yang keterangan Al-Imam As-Sanani halaman 60 illa ma warada fi haditsin fihi maqal fi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi maqal memang ada perbincangan, tapi setelah ana cek lagi hadisnya sahih. Banyak yang mensahihkan. Maksudnya itu perkara yang bid'ah, bukan perkara yang jatuh pada kesyirikan. Mereka juga menyebutkan, banyak para ulama menyebutkan, bahkan Syekh bin Baz, anak baca di Jamu Tauhid ini, Syekh bin Baz, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan banyaklah para ulama menyatakan tidak sampai syirik, tapi bid'ah. Alasan bid'ah itu tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat. Sedangkan tawassul adalah ibadah, tauqifiyah katanya itu tadi. Kemudian di sini disebutkan wa awwalu man samma ma fihi ghadabullahi wa isyanuhu bil asma'il mahbubah inda sami'in iblisun. Iblisun ya, la'anahullah. Iblisu ya. Wa awwalu, orang yang pertama kali menamai ma fihi ghadabullah, menamai sesuatu yang padanya terdapat kemurkaan kepada Allah atau terdapat kemarahan Allah dan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menamai sesuatu yang Allah murkai, menamai sesuatu yang padanya terdapat kemaksiatan kepada Allah bil asma'il mahbubah, dengan nama-nama yang disenangi inda sami'in, di kalangan para pendengarnya. Iblis la'anahullah. Fa innahu qala li abi al-bashari Adam alaihi salam, dikarenakan iblis menyatakan kepada Abul Bashar, bapaknya manusia yaitu Adam, ya Adam, kata iblis, wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan engkau ala syajaratil khuldi, kepada sebuah pohon khuldi, namanya syajaratul khuld, pohon kekal, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Meluk kerajaan, la yabla, tidak binasa, tidak sirna kekuasaan. Fasamma syajarata allati nahallahu ta'ala Adam an qurbiha syajaratal khuldi. Antum melo-melo mulu namanya pohon khuldi, makan buah khuldi. Nama iblis nama di meloi. Ustaz-ustaznya juga melok juga di ceramah kan. Iblis makan buah apa jemaah? Adam makan buah apa? Buah khuldi. Ya. Ustaznya melo-melo iblis. Fasamma syajaro, iblis menamai pohon tadi allati nahallahu ta'ala Adam an qurbiha, ya Allah Subhanahu wa ta'ala larang Adam mendekatinya, syajaratul khuldi, iblis menamainya dengan pohon khuldi, sama yusami itu maf'ul binya dua. Jazban li tab'ihi ilaiha. Jazb, jazb itu menarik artinya. Supaya bisa menarik tabiat Adam tadi kepada pohon tadi. Ya sama, riba dinamai dengan apa? Bunga. Apa namanya, fawaid riba itu, yang riba itu lebihannya dinamai bunga. Indah kan? Coba dinamai tai. Tak kalah. Alangkah jeleknya. Nah, mau nyobain lagi. Ringem, dengernya. Dinamai bunga. Wahazzan linisyatihi ila kurbiha. Wahazzan, hazzan itu menggoyang. Hazzayahuzu itu menggoyang. Nah. Ya. Bisa menggoyang semangatnya Adam untuk mendekatinya. Membakar lah istilahnya ya. Terdorong. Watadlisan alaih. Dan juga sebagai bentuk pengkaburan kepada Adam. Yarhamukumullah. Bil ismil ladzi ikhtara'uhu laha, dengan nama yang dibuat-buat oleh dia untuk pohon tadi. Kama yusammi ikhwanuhu al-muqalliduna lahu, sebagaimana saudara-saudaranya iblis yang taklid kepada iblis tadi menamai al-hashisha, menamai hashisha. Hashisha ini ya sejenis rumput sebenarnya, tanaman, sejenis ganja, qot, kalau di Yaman qot ya, hashisha, ganja dan semisalnya, dinamai dengan istilah luqmatir bi luqmatir roha. Luqma itu ya makanan, roha kenyamanan. Apa istilahnya, ngerti kan? Lukma itu suapan sebenarnya, makanan. Roha itu lapang, tenang. Apa ya? Orang kalau makan ganja itu seberapa? Penenang lah ya. Penenang kehidupan apa mungkin yang semisal lah ya. Mereka sebut dengan bahasa Arabnya lukmatir roha. Hati-hati kaki antum ke wilayah Yaman. Ada jualan lukmatir roha. Jangan antum kira makanan penenang atau itu. Wa kama yusammi dzalama, dan sebagaimana orang-orang zalim menamai ma yaqbidunahu min amwali ibadillah, min amwali ibadillah, menamai segala sesuatu yang mereka rampas, mereka ambil, qabd itu ambil, menggenggam segala sesuatu yang mereka ambil dari harta-harta hamba Allah, zulman dengan penuh kezaliman wa luanan, dinamai dengan adaban, mereka namai adab. Harta rampasan tadi lalu sekarang apa? Sitaan. Uang keamanan. Hah? Wah, uang keamanan. Sama lah, uang keamanan. Uang keamanan. Ya enggak? Sebenarnya enggak ada uang keamanan, keamanan mano itu duit minta malak sebenarnya ya kan? Jualan misalkan. Minta dia 15 ribu. Duit apa nih? Duit keamanan. Ya enggak? Indah kan bahasanya, keamanan. Sebenarnya malak dia tuh. Cuma bahasanya, cuma kalau dia duit apa? Duit. Duit misalkan keselamatan atau keamanan, sama. Fa yaqulun, mereka mengatakan adabul qatl. Adabus saraqah. Ya. Adabul qatl, adab pembunuhan, adab saraqah, adabut tuhma, tuduhan. Ya. bitahrifi ismil zulmi ila ismil adab. Adabut tuhmah, tuhmah itu tuduhan. Dengan cara mentahrif nama kezaliman menjadi nama adab, disebut dengan adab. Ini zaman al-Imam San'ani ya. Wa kama yuharrifuna fi ba'dil maqbudat ila ismin nufa'ah atau nafa'ah. Sebagaimana mereka mentahrif, mengubah duit rampasan ini tadi pada sebagian rampasan-rampasan tadi dengan istilah nafa'ah. Wa fi ba'dihā ila ismi siyaqah. Dan pada sebagian lagi mereka sebut dengan siyaqah. Intinya duit rampasan juga. Entah kalau kita apa? Duit keamanan apa lagi? Duit pajak, restribusi, ya sama-sama pajak itu tadi. Ini istilah lain lah ya. Wa fi ba'dihā, pada sebagiannya duit rampasan tadi disebut dengan adabul makayil wal mawazin. Kalau istilah kita retribusi. Ya enggak? Retribusi apa? Keamanan. Wa kullu dzalika ismuhu indallahi dzulmun wa udwanun. Semua itu namanya disebut dengan kezaliman dan udwan. Pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ya'rifuhu man syamma ra'ihatal kitab wa sunnah. Sebagaimana ya'rifuhu akan mengenalinya man syamma, orang yang mencium bau Al-Qur'an dan sunnah. Wa kullu dzalika ma'khudun an iblis, dan semua itu diambil dari iblis. Haitsu samma syajarata al-manhi anha syajaratal khuldi. Sebagaimana dia menamai pohon yang dilarang tadi dengan pohon khuldi. Kalau sekarang, kalau zina, perzinahan, disebut apa? Jajan, jajan, disebut jajan, jajan luar. Apa lagi? Pelakunya. Oh, PSK lebih halus ya, ya pelakunya diganti dengan pelacur. Disebut pekerja ya, pekerja. Apalagi yang perkara-perkara haram. Homer sudah disebut dengan ya bahasa yang umum lah katanya. Mereka nyebutnya ayo minum, minum-minum. Dan yang ketika dimasukkan minum-minum kan minum homer ya. Atau nah, diganti nama seperti misalkan topi miring. Apalagi anggur merah gitu kan. Berbintang. Semuanya tidak lagi dinamai dengan nama khomer. Khomer itu kan dikarenakan bahasanya khomer, yukhomirul akal, nutup akal. Wa kadzalika, demikian kata beliau, tasmiyatul qabr mashhadan. Demikian juga penamaan kuburan disebut dengan mashhad. Mashhad itu ya kuburan itu disebut dengan mashhad. Kalau kita sekarang apa? Keramat. Ya. Ya enggak? Atau petilasan. Kalau petilasan itu bukan kuburan. Tempat apa? Tempat mandi ya mungkin ya. Atau tempat duduk mungkin ya. Tempat sholat kadang. Kadang tempat katanya, tempat semedi gitu. Petilasan. Wa man ya'taqiduna fihi waliyan. Dan orang-orang yang meyakini padanya ada wali. La tukhrijuhu an ismis sonam wal wasan. Itu tidak mengeluarkan dia dari penamaan berhala sonam wal wasan. Id dikarenakan hum mereka mu'amiluna laha mu'amalatal musyrikin. Dikarenakan mereka bermuamalah. Dikarenakan mereka memperlakukan kuburan tadi ya seperti muamalatal musyrikin, muamalahnya kaum musyrikin lil asnam, terhadap berhala mereka. Wa yatufuna bihim tawafal hujjaj bi baitillahil haram. Mereka tawaf di kuburan tadi, di para wali tadi, para berhala tadi, sebagaimana tawafnya para haji di Baitullah Al-Haram. Wayastaslimu wayastalimunahum, istilah menyentuh mananya. Wayastalimunahum, di talik itu disebutkan wayastalimunaha, yang lebih tepat wayastalimunaha. Wayastalimunaha istilamahum li arkanil bait, mereka menyentuh-nyentuhnya, mengusap-ngusapnya, sebagaimana mereka menyentuh rukun Ka'bah, sisi-sisi Ka'bah. Wa yukhatibun al-mayyit bil kalimatil kufriyah, mereka memanggil mayit tersebut dengan kalimat-kalimat kekufuran. Min qawlihim, ala Allahi wa alaika, atas Allah dan atas dirimu. Wa yahtifuna bi asma'ihim inda syada'id wa nahwiha, mereka memanggil nama-nama wali-wali ini tadi ketika genting dan yang semisalnya. Kemudian beliau menyebutkan, wa ahlut taha'im, dan penduduk negeri Tihamah. Tahaim itu Tihamah. Oh, di bawah. Fa'ahlul Iraq. Oh iya. Fa'ahlul Iraq wal Hind. Yada'una Abdul Qadir al-Jaili. Penduduk Irak dan India, mereka memanggil, ya, menyeru Abdul Qadir al-Jaili. Abdul Qadir al-Jaili ini namanya Abdul Qadir ibnu Abi Salih ibnu Abdullah al-Janki. Ya. Beliau ini yang tepat, beliau adalah seorang alim ahlu sunnah. Ya, alim salafi salihun, walaupun pada sebagian perkataan-perkataan beliau ada kritikan-kritikan. Beliau punya kitab Al-Ghunyah. Al-Ghunyah, satu jilid lumayan tebal. Itu kitab secara global ada bagusnya. Namun banyak orang-orang ahlus tasawuf itu buat kisah-kisah dusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tadi. Ya, banyak kisah bohong. Dulu anda ingat ketika belajar mustalah, ada guru kami dulu Hasan bin Nur, dia mencontohkan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Apa yang antum tahu? Salafi ya bunda? Ada yang bilang sufi. Seingat anak-anak waktu itu bilang sufi, kata anak. Anak dulu lah Indonesia tidak ada yang jawab anak dulu. Sufi. Akhtok tak. Salah kan yang tadi. Sebenarnya tidak. Ada yang ngomong sufi tobat itu tadi. Tidak, bukan sufi tobat. Memang dia salafi. Cuman banyak kisah-kisah yang makzubah, yang didustakan, kisah-kisah bohong yang diatasnamakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada kisah yang disebutkan di sini ya, sama Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam syarah Qaidul Arba, kalau tidak salah. Disebutkan di buku ini, di halaman 171, di ta'liq Qaidul Arba, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, walaqad qara'tu fi kitabin yusamma Nafasur Rahman. Aku telah membaca pada sebuah buku yang disebut buku tadi dengan judul Nafasur Rahman. Atabihi minal Yaman. Utiabihi minal Yaman. Buku berasal dari Yaman. Qala fihi sahibhu, penulis buku itu mengatakan, inna rajulan dhafa Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seseorang ingin bertamu kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Wa kana Abdul Qadir ghaiban. Abdul Qadir ketika itu lagi tidak kati di rumah, ghaib. Fa'ata malakul maut biqabdi ruhid dhaif. Lalu datang malaikat maut ingin mencabut roh tamu ini tadi. Ya kan, datang, anggaplah Andres kan datang. Nah, Abdul Qadir tidak kati, ada istrinya baik. Nah, datang malaikat maut ingin cabut nyawa tamu ini tadi. Faqalat zaujatu Abdul Qadir. Lalu istrinya Abdul Qadir tadi mengatakan, laqad asa'ta ila Abdul Qadir. Engkau telah berbuat jelek terhadap Abdul Qadir. haitsu qabatta ruha dhaifi wa huwa fi baiti, dikarenakan engkau telah mencabut roh tamunya dalam keadaan tamunya ada di rumahnya dia. Ini kan tamunya Abdul Qadir, malah antum cabut nyawanya. Wa kana malakul mauti qad jama'a arwahan faja'ala fi zanbil. Ketika itu malaikat maut telah mengumpulkan sekian banyak ruh dimasukkan dalam kantong, wadah ruh, kantong zanbil, ya kendi atau sejenis kantong ya. Summa araja biha ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tadi naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Falamma raja'a Abdul Qadir, tatkala Abdul Qadir balik, akhbarathu zaujatuhu bil hadis. Istrinya ngabarkan, beritakan kepada Abdul Qadir tentang kejadian tadi. Ini nah, Kak, ada tamu tadi. Cuma ada malaikat, lah dicabut oleh malaikat. Tamu mati. Fadhahabah, lalu Abdul Qadir langsung pergi, walahiqa malakal maut, dan mengejar malaikat maut. Dapat? Dikejar. Wahuwa yahmil al-arwah fidhalika zanbil. Dalam keadaan malaikat maut tadi, sedang membawa ruh di dalam kantong ini tadi. Thumma innahu dharaba zanbil malakil maut, fasaqata min yadi malakil maut. Kemudian Abdul Qadir tadi memukul kantong atau kendinya malaikat maut tadi, kemudian jatuh lepas dari tangan malaikat maut. Fatoratil arwah ila jasadiha. Lalu roh ketika itu kembali lagi ke jasad-jasadnya. Wa adu kulhum ahya, dan seluruhnya kembali hidup. Aneh yang tergambar film Senggokong. Ya dak, kera sakti itu bawa tongkat mengejar dewanya ke langit. Nah itu tadi keyakinannya para sufi menyebutkan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai seperti itu, bayangkan itu ya. Ringkasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, kalau tidak salah, kalau tidak salah, coba antum cek, kalau tidak salah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi penulis Umdatul Ahkam itu sempat belajar sama dia, kalau tidak salah, yang itu tidak di biografinya, Abdul Qadir Al-Jailani atau Abdul Qadir Al-Jaili, dan itu Ahlus Sunnah. Beliau cuman banyak kisah-kisah yang dipalsukan atas nama beliau karena termasuk yang diagungkan oleh tokoh-tokoh sufi. Banyak karomah katanya tadi. Wallahu ta'ala sab. Adapun Az-Zailai itu sama yang diagungkan. Ibn al-Abbas, Rifai, Badawi, insyaallah nanti Senin insyaallah ya. Besok enggak ada pelajaran. Dan besok insyaallah undangan untuk antum kalau mau hadir, ada penyuluhan bagi faedah dari dokter Vicky untuk kita kalau masalah COVID ini tadi.